Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بارك الله فيكم. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun sibabul abid, bab mencela seorang budak. Barakallahu fikum. Apa hukumnya? Iya. Bolehkah seorang majikan mencela budaknya? Jawabannya ada di dalam riwayat yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, telah memberitakan kepadaku atau kepada kami Adam. Adam di sini siapa namanya? Saiful. Siapa nama Adam di sini? Saiful. Loh, ini sering. Sudah ma'ruf harusnya. Temannya lagi siapa namanya? Siapa? Salim. Mana Salim? Ada? Mawujud? Salim? Iya. Adam di sini siapa namanya? Salim. Loh, kok geleng-geleng kepala? Adam di sini siapa namanya? Sufyan. Wallahu a'lam. Hasan Ponorogo. Jangan sembunyi, San. Agak geser sedikit ke sini. Ya, begitu. Siapa namanya Hasan? Lu. Alfian. Adam di sini siapa namanya? Ahmad. Ahmad Kabir. Siapa namanya? Allah musta'an. Rahmat. Adam ibnu Abi. Abi Iyas. Barakallahu fikum. Iya. Thiqatun. Qala haddatsana Syu'bah. Ini harus ditanya kepada spesialis Syu'bah ini. Fawaz. Syu'bah di sini siapa Fawaz? Syu'bah Ibnul Hajjat. Kunyahnya Abu Bustam. Iya, baik. Amirul Mukminin fil Hadis. Adam Fiqh. Sudah lewat. Qala haddathana Wasil Al-Ahdab. Berkata Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Wasil Al-Ahdab. Namanya adalah Wasil Ibnu Hayyan. Ha Ya Alif Nun. Hayyan. Ya, jangan salah tulis ya. Nanti Hayyah. Barakallahu fikum. Wasil ibnu Hayyan. Al-Ahdab. Al-Asadi. Al-Kufi. Barakallahu fikum. Siqatun sabtun. Qala sami'tu al-Ma'rura ibn Suwaid. Aku mendengar al-Ma'ruf bin Suwaid al-Asadi. Al-Ma'rur ibn Suwaid al-Asadi. Kunyahnya adalah Abu Umayyah al-Kufi. Abu Umayyah al-Kufi. Siqatun. Yaqulu. Beliau mengatakan. Ra'aitu Aba Dzarrin wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi hullatun fa sa'alnahu an dzalik. Saya pernah melihat Abu Dzar. Ya. Abu Dzar siapa namanya, Rifki? Jundub Ibnu Junadah alal Asah. Ya, menurut pendapat yang paling sahih, barakallahu fikum. Dan ada nama-nama yang lainnya, namun yang paling sahih adalah Jundub bin Junadah, barakallahu fikum. Taqaddama islamuhu wa ta'akhkhara hijratuhu. Beliau masuk Islamnya termasuk yang pertama kali, yang awal-awal, namun terkait dengan masalah hijrah beliau belakangan. Ya, tidak mendapatkan kemudahan seperti teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Saat itu kata Al-Ma'rur, saya melihat Abu Dzar, beliau menggunakan pakaian hullah. Ya, barakallahu fikum. Hullah ini adalah pakaian khas Yaman. Pakaian yang memiliki dua lapis. Barakallahu fikum. Saat itu Abu Dzar menggunakan hullah dan pelayannya juga mengenakan hullah yang sama. Maka kami pun bertanya kepada beliau. Ya, barakallahu fikum. Karena agak sedikit janggal bagi mereka melihat seorang majikan penampilannya dengan penampilan pelayannya sama. Paham Ivan ya? Baik. Menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya yang ma'ruf ya pada saat itu adanya apa? Perbedaan penampilan antara majikan dengan pelayan. Ya, itu yang ma'ruf. Demikian juga saat ini. Iya. Barakallahu fikum. Kebanyakan majikan gengsi kalau penampilannya itu sama persis dengan pelayannya. Paham Ivan ya? Baik. Makanya ini menjadi iskal bagi mereka. Kok sama? Iya. Majikannya pakai hullah, pelayannya juga pakai hullah. Barakallahu fikum. Faqala, maka Abu Dzar menjelaskan alasannya. Inni sababtu rajulan. Begini kisahnya. Iya. Dahulu saya pernah mencela seseorang. Disebutkan dalam sebagian riwayat barakallahu fikum bahwasannya orang tersebut adalah Bilal ibnu Rabah. Ya. Barakallahu fikum. Dan ucapan yang beliau lontarkan kepada Bilal saat itu adalah, ya benah sauda. Ya. Wahai putranya wanita kulit hitam. Barakallahu fikum. Dikarenakan Bilal ibnu Rabah berasal dari benua Benua apa? Afrika. Iya, mutiara hitam. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ucapan ini sudah berbau apa? Ras gitu ya. Barakallahu fikum. Mengejek dan menghinakan ras tertentu. Iya. Kalau sekarang namanya apa? Sara, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ini sangat sensitif ya. Ucapan dan hinaan yang demikian barakallahu fikum itu apa? Sangat sensitif. Iya. Dampaknya, pengaruhnya bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi apa? Meluas. Iya. Yang tersinggung itu bukan satu pihak, tapi apa? Yang berkaitan dengan yang disinggung tadi. Iya. Barakallahu fikum. Bisa-bisa semua orang kulit hitam itu protes. Gara-gara apa? Satu orang yang dihinakan seperti ini. Tanyakan ya. Taib. Barakallahu fikum. Itu kejadiannya. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang tersebut melaporkan saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Iya. Yang pertama barakallahu fikum, terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini ternyata juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Juga terjadi di kalangan para sahabat. Itu bisa kita ambil pelajaran barakallahu fikum. Yang pertama menunjukkan bahwasannya mereka para sahabat itu adalah juga manusia biasa. Iya. Terkadang khilaf, terkadang lalai, terkadang juga jatuh dalam perbuatan dosa. Paham ya, kawan ya? Baik, barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum, iya, ada catatan yang sangat penting. Iya, ada hal yang membedakan antara para sahabat dan orang-orang barakallahu fikum setelah mereka dari kalangan khalaf. Paham ya, ikhwan? Baik. Dan berita-berita yang seperti ini barakallahu fikum tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk memojokkan, ya, untuk menghina, untuk melecehkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tokoh-tokoh pergerakan. Ya, di mana mereka mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melontarkan barakallahu fikum tuduhan-tuduhan tadi. Paham ikhwan ya? Baik. Maka kita jawab barakallahu fikum, na'am. Iya. Terkait dengan berita-berita yang negatif, ya, yang tidak bagus pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kemungkinan. Yang pertama, beritanya apa? Benar. Paham ikhwan ya? Memang mereka terjatuh dalam tindakan-tindakan yang demikian. Yang kedua, kemungkinannya adalah salah. Iya. Itu merupakan tuduhan-tuduhan yang dusta. Terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, jelas. Iya. Maka apa? Tidak bisa kita jadikan sebagai landasan. Adapun terkait dengan berita-berita yang benar, ya, seperti yang kemarin kita sebutkan tentang Abu Yasar, ya, yang mencium seorang gadis barakallahu fikum, terkait juga dengan kisahnya Abu Dzar yang mencela barakallahu fikum, terkait juga ketika pertikaian antara Khalid ibnu Walid, ya, dengan Abu Bakar. Paham ikhwan ya? Maka kita katakan barakallahu fikum, itu pun tidak bisa kita jadikan alasan untuk mencela mereka, untuk memojokkan mereka. Kenapa ya, ikhwan? Karena barakallahu fikum, mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan, ya, perbuatan kesalahan-kesalahan mereka tadi. Paham ya, ikhwan ya? Baik. Sebagaimana Rasul menyatakan kepada Ahlul Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya Allah, Rasul menukilkan barakallahu fikum, tayyib, dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, silakan kalian lakukan apa saja yang kalian inginkan, sudah saya ampuni dosa-dosa kalian. Iya. Sehingga mereka memiliki sebuah amalan, barakallahu fikum, yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka tadi. Paham ya, ikhwan? Baik. Kemudian juga yang kedua, barakallahu fikum, jawabannya adalah kesalahan-kesalahan tersebut terkadang bersumber dari ijtihad mereka. Iya. Seorang mujtahid, in asaba falahu ajrun wa in akhtaha falahu ajrun wahid. Sehingga dari sini tertutup sudah. Iya. Celah barakallahu fikum untuk menghina para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Paham ya, ikhwan? Baik. Yang demikian sengaja kita ungkapkan barakallahu fikum, ya, untuk memperjelas, ya, kepada kita bahwasanya mereka para sahabat juga manusia. Iya. Paham ya, ikhwan ya? Sehingga jangan barakallahu fikum kita merasa terheran-heran. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi kelasnya hanya seorang santri pondok pesantren. Gitu ya. Barakallahu fikum. Loh, santri kok nyolong. Gitu ya. Loh, santri kok barakallahu fikum. Apalagi ikhwan? Iya, judi, minum khamar, atau yang semisal dengannya. Paham ya, ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan di tempat-tempat seperti itu juga barakallahu fikum, yang namanya setan juga bisa apa? Membuat mereka tergelincir, membuat mereka terseret, padahal lingkungannya sudah pondok pesantren. Paham ya, ikhwan? Ya, barakallahu fikum. Ya, tetapi yang seperti ini barakallahu fikum bukan maksudnya kita melegalkan. Iya. Bukan arti para sahabat saja ada yang mencela, gitu ya. Ada yang mencuri, barakallahu fikum. Ada yang mencium seorang gadis, enggak bisa kita jadikan untuk apa? Melegalkan, bukan itu maksudnya. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Maksudnya adalah barakallahu fikum, bagi mereka-mereka yang tinggal di lingkungan yang sudah bagus, yang sudah kondusif, itu juga harus tetap waspada. Iya, harus tetap hati-hati. Paham ya, ikhwan ya? Itu maksudnya, bukan maksudnya apa? Iya, melegalkan perbuatan-perbuatan tadi, jelas. Yang salah tetaplah salah. Paham ikhwan ya? Walaupun itu dilakukan oleh seorang sahabat, walaupun itu dilakukan oleh seorang yang berilmu, walaupun itu dilakukan oleh seorang santri, salah tetap salah. Paham di sini ya, ikhwan? Hayy barakallahu fikum. Faqala li tayyib al muadzin yuadzin awalan. Tayyib, kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW mendapatkan laporan bahwasannya sebagian sahabat beliau ada yang mencela sebagian yang lain. Ya, biasa. Clash. Barakallahu fikum. Maka bagaimana sikap Rasul? Faqala linnabiyyu SAW, a'ayyartahu bi ummi? Ya. Apakah kamu mengejek dia, ya, dengan ibunya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, lafaz ejekannya, ya benar sauda, ya, wahai putra wanita kulit hitam. Barakallahu fikum. Qultu na'am. Maka barakallahu fikum, Abu Dzar menjawab secara gentle, iya Rasul, memang saya mengatakan dia dengan ucapan yang demikian. Iya. Salah yang aku salah. Barakallahu. Dan inilah yang membedakan antara sahabah dengan khalaf. Iya. Barakallahu. Mereka gentle, berani mengakui kesalahan. Iya, ketika ditanya oleh Rasul enggak plin-plan. Onda, bukan itu maksudnya. kamu mengatakan demikian. Oh bukan, gitu ya, biasa. Kesana kemari, iya. Muter-muter, tinggal ditanya iya atau tidak, itu jawabnya bulat. Paham ya, Fan ya? Baik, itu kholaf. Iya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum. Sayyid, setelah Nabi SAW menasihati Abu Dzar, dalam riwayat yang nanti akan kita baca, barakallahu fikum. Setelah itu Abu Dzar mendatangi Bilal dan meletakkan pipinya di atas tanah. Minta kepada Bilal, kamu injek ini kepala saya, Bilal. Iya. Karena apa? Merasa bersalah. Amin ya? Taib. Gak pakai gengsi-gengsian. Iya. Barakallahu fikum. Gak pakai apa? Sombong-sombongan. Iya. Sudah dinasehati, sudah diarahkan sama Rasul. Sudah. Amin ya? Taib. Itulah para sahabat. Iya. Kalau salah, mereka enak, gampang rujuknya. Paham ya, Ikhwan ya? Nah, itulah yang membedakan antara para sahabat dengan selain dari mereka. Iya, sebagaimana kemarin, iya, Abu Yasar, barakallahu fikum, sebagaimana juga seorang pemuda yang minta izin kepada beliau untuk berzina, Abu Dzar juga demikian. Kita mendapat di dalam riwayat-riwayat yang ada, mereka itu gampang untuk rujuk. Paham ya, Ikhwan ya? Nah, tapi kalau khalaf, ya, di kalangan kita, ya, ustadznya sudah bolak-balik ngasih teguran, ngasih nasihat, barakallahu fikum, sudah buat apa? Surat tertulis perjanjian, ya, kalau saya melakukan ini lagi, maka demikian dan demikian. Masih saja jatuh kembali. Iya, masih saja barakallahu fikum melakukan perbuatan yang sama. Paham ya, Ikhwan ya? Hei, barakallahu fikum. Paham ya, Ikhwan? Itu karakter yang harus diubah. Iya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang baik, ya, ketika mendapatkan nasihat, ketika mendapatkan arahan, langsung terima. Paham ya, Ikhwan ya? Jangan gengsi, jangan malu, barakallahu fikum. Jangan merasa sombong. Tayyib. Thumma qal, setelah itu Rasul mengatakan, menasihati Abu Dzar, inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah khawalukum. Ya. Ai alladzina yatakhawwalunal umur. Mereka itu adalah orang-orang yang yatakhawwalunal umur ay yuslihunaha. Mereka itu adalah orang-orang yang barakallahu fikum memperbaiki urusan kalian. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang telah membantu kalian, yang telah melayani kalian sehingga seluruh urusan-urusan kalian jadilah lancar. Yang dimaksudkan ikhwan di sinilah para pelayan. Iya, para budak. Rasul menyatakan para budak, para pelayan itu ya juga saudara kalian. Imma saudara dari kategori barakallahu fikum sama-sama anak Adam, ya. Atau saudara seislam dari dua sisi ini. Ya. Sehingga yang namanya budak, yang namanya pelayan ya masih bisa dianggap sebagai saudara kalian. Apalagi mereka sudah membantu kalian membuat urusan-urusan kalian menjadi lancar, kata Rasul. Ja'alahumullahu tahta aidikum, namun Allah menjadikan mereka di bawah tangan-tangan kalian. Maksudnya kalian yang mengatur. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, maka barang siapa yang saudaranya tadi di bawah tangannya, falyut'imhu mimma ya'kul, hendaknya dia memberikannya makan seperti yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaknya dia kenakan pelayan tersebut pakaian seperti yang dia kenakan. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kalian membebankan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka mampu. Ya. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum, Ya. Namun apabila kalian terpaksa ya membebani kepada pelayan kalian tadi sesuatu yang tidak mereka mampu, ya bantu. Paham ikhwan ya? Kalau memang tidak ada yang lain yang mengerjakannya. Iya, maka apa? Ya kerjasama, dibantu pelayannya tadi. Paham ikhwan ya? Hey, barakallahu fikum. Misalnya kalian baru belanja barang, barakallahu fikum, iya, yang sangat banyak dan sangat berat. Pelayan-pelayan yang lain sedang pulang kampung, yang sisa cuma satu, yaitu Mang Ujang. Gitu ya, contohnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya sudah, kalau kalian melihat dia kelelahan, kecapean, kalian bantu, jangan gengsi. Paham kan ya? Membantu membawa barang-barang tadi masuk ke dalam rumah. Paham ya, ikhwan? Barakallahu fikum. Setelah Rasul menjelaskan ini kepada Abu Dzar, Abu Dzar melakukan perbuatan yang seperti kita sebutkan tadi. Beliau rujuk dan barakallahu fikum meminta maaf kepada Bilal bin Rabah. Dan disebutkan barakallahu fikum oleh Imam An-Nawawi barakallahu fikum. Tayyib. Annal musawah min kulli wajhin huwa mandub. Ya, menyamakan segalanya antara majikan dengan pelayan itu sunnah hukumnya. Ya. Tidak wajib. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Bajunya sama, makanannya sama, barakallahu fikum. Ya. Kendaraannya sama, tuanya naik Honda Jazz, pelayannya juga naik Honda Jazz gitu ya. Tuannya pulang naik pesawat jet, pembantunya juga pulang naik pesawat jet. Waduh, bangkrut juga ini. Barakallahu fikum. Itu hanya mandub saja, sunnah saja. Ya, wal wajib barakallahu fikum huwal muwasah. Ya, bil ma'ruf. Itu yang wajib. Barakallahu fikum. Yaitu berbuat baik kepada mereka dengan cara yang baik dan disesuaikan dengan urf, kebiasaan setempat. Paham ya, ikhwan ya? Standar ya, makanan para pelayan itu seperti apa? Dengan standar yang manusiawi. Paham ya, ikhwan ya? Pakaian pelayan juga seperti apa? Itu yang wajib. Harus sesuai dengan apa? Standarisasi. Gitu ya. Itu yang wajib. Adapun untuk melebihkan ya, menyamakan dengan majikan itu sunnah dan sangat dianjurkan. Paham ya, ikhwan? Baik, itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di antara dalil yang mengkhususkannya adalah barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah secara marfu, di mana Rasul mengatakan lil mamluki ta'amun wa kiswatuhu. Ya, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Ya. Lil mamluk, para budak itu memiliki hak ta'amuhu wa kiswatuhu, diberikan makanan dan diberikan pakaian bil ma'ruf. Paham ya, ikhwan? Yaitu apa? Dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Paham ikhwan ya? Sehingga ya disesuaikan dengan kadar kemampuan majikan ya. Kalau memang berat bagi dia, Ustaz, kalau mau disamaratakan ya agak berat, Ustaz, gitu ya. Bajunya sama, makannya sama, kendaraannya sama, seperti yang saya gambarkan tadi. Iya, pulangnya juga kampung sama, naik pesawat. Waduh. Saya ini tanggungannya juga banyak, Ustaz, bukan pembantu saja, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayib, tagihan-tagihan yang lain, utang-utang juga belum lunas. Ya sudah, ya. Kalau enggak mampu yang demikian, ya paling tidak bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Disesuaikan dengan uruf setempat. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, apakah benar di waktu kecilnya Imam Bukhari rahimahullah pernah buta? Nah, beliau di waktu kecil itu pernah mengalami kebutaan. Setelah itu ibunya selalu berdoa, ya mendoakan agar beliau bisa melihat. dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibu beliau. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Hadyusari. Iya. Awal-awal kitab Fathul Bari. Apakah para rawi-rawi yang fiqah dalam Adabul Mufrad juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya sebagian, namun tidak semuanya? Adabul Mufrad, beliau persyaratan rawinya tidak seketat di dalam sahih beliau. Iya, jami'u sahih milik beliau. Apakah Bilal mau menginjak kepala Abu Dzar? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada keterangannya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan mengejek teman yang muka atau wajahnya seperti perempuan, amrat, dengan mengatakan bencong atau yang semisalnya, yang tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya, itu termasuk ta'yir, ejekan. Kami kan ya. Ya, dia enggak pesan wajah yang seperti itu. Ya memang barakallahu fikum, Allah yang mentakdirkan wajahnya seperti itu. Iya. Kalau itu dari sisi wajahnya, tapi kalau dari sisi karakter dan sifatnya kebencongan gitu ya. Jalannya waduh, ngomongnya waduh. Iya, baru ditegur. Paham ya, Ikhwan ya? Baik. Tapi kalau yang dari sisi wajahnya saja seperti wanita, barakallahu fikum, ya, dia enggak pesan seperti itu. Iya. Memang cetakannya ketika keluar seperti itu. Barakallahu fikum. Ketika Anda mencela dia, berarti sama saja Anda mencela zat yang menciptakannya. Apakah hukum mengejek kedudukan atau pekerjaan orang tua juga sama? Iya. Misalnya bapaknya sebagai tukang beca. Wei, anak tukang beca. Gitu ya. Atau bapaknya sebagai profesinya tukang sol sepatu. Wahai anak tukang sol sepatu. Pak Ikhwan ya. Atau yang semisal dengannya itu masuk. Barakallahu fikum. Haram hukumnya. Tayyib. Ini masalah tunangan ini yang terakhir ini. Apakah tunangan itu haram? Tunangan itu apa? Hah? Tunangan itu maksudnya seperti apa? Iya, ada yang paham? Maksudnya seperti apa tunangan itu, Abu Hurairah? Janjian untuk menikah, berarti lamar gitu. Beda. Beda sama lamaran. Sebelum lamaran gitu ya. Berarti mesen dulu gitu ya, booking. Itu maksudnya. Hah? Tunangan yang seperti apa, barakallahu fikum? Iya. Kalau maksudnya sama seperti khitbah, melamar, barakallahu fikum, tayyib, ya enggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau maksudnya tunangan di sini, barakallahu fikum, seperti yang ada di kalangan oleh orang-orang awam, ya, macam-macam barakallahu fikum acara-acaranya, tayyib, dan situ mengandung hal-hal yang melanggar syariat, ya tidak boleh, barakallahu fikum. Sehingga ya, jawabannya ya dilihat bagaimana gambaran tunangan tadi, ya barakallahu fikum, apa maksudnya, bagaimana kalau anak ikhwah salafi yang sudah putur ingin menikah dengan anak orang awam yang dia tidak bisa menikah kecuali bertunangan, barakallahu fikum. Ya, bagaimana? Anda harus kembali ke jalan yang benar. Ya, hentikan futur Anda tadi, kembali ke pondok pesantren, barakallahu fikum, belajar ngaji yang rajin. Ya, insyaallah Allah akan berikan ya wanita yang lebih baik untuk kalian. Ya, laki-laki yang baik itu akan mendapatkan wanita yang baik juga. Pak Ikhwan ya. Laki-laki yang buruk ya juga sama akan mendapatkan wanita yang buruk juga. Paham ya ikhwan? Taib. Barakallahu fikum. Berat Ustaz. Iya. Masuk salafi itu berat. Banyak aturan. Banyak. Iya. Cincong. Itu katanya. Barakallahu fikum. Itu ucapan sebagian barakallahu fikum orang. Iya. Taib. Khususnya mereka-mereka barakallahu fikum taib yang memang belum merasakan manisnya ilmu. Mohon ya. Taib. Menganggap masuk salaf dengan istilah mereka itu ya, masuk salaf itu aturannya ke ketat barakallahu fikum. Padahal iya. Barakallahu fikum. Apa yang terdapat di dalam bimbingan-bimbingan salaf barakallahu fikum itu adalah memberikan apa? Kemaslahatan untuk mereka sendiri. Iya. Barakallahu fikum. Untuk kebaikan mereka sendiri. Bagi mereka-mereka yang meresapi dan mendalami barakallahu fikum membedakan iya, bagaimana keadaan mereka ketika sebelum mengerti atau mengenal dakwah dan keadaan mereka setelah kenal dakwah. Barakallahu fikum, mereka akan bisa mengetahui keutamaannya. Barakallahu fikum. Mencela budak ya sama, haram barakallahu fikum. Hukum mencela budak haram. Wallahu taala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.